شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Semoga kita termasuk orang yang selalu merasa ditatap oleh Allah. Karena itulah yang membuat kita sulit mencari tempat yang aman untuk berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat pasti karena kurang iman. Karena kalau beriman yakin ke Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibacakan imam tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum, maaf, di dalam surat Al-Qaf tadi, ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Siapa yang yakin bahwa malaikat digerakkan Allah selalu bersamanya, maka dia akan sulit untuk berbicara maksiat, sulit untuk berbuat dosa karena yakin Allah Maha melihat, Allah Maha tahu isi hati, Allah Maha mendengar. Jadi kalau kita lihat judul ini, bagaimana menjaga kesucian hati, ini kata kuncinya sampai sejauh mana yakin kepada Allah. Karena kalau orang sibuk dengan penilaian makhluk, maka akan sibuk membagus-bagus topeng. Tetapi orang yang yakin kepada Allah, dia akan sibuk membagus-bagus hati dan membagus-bagus amal. Baik. Sekali lagi mohon bapak-bapak yang paling ujung sana melihat ke belakang, terutama yang halo-halo itu ya, supaya yang di belakang tidak ada yang teraniaya, begitulah. Sian ibu-ibu, sudah dari jam berapa? Kelihatannya dari kemarin ibu ya. Terima kasih. Ini masjid apa namanya, Mas? Masjid Abdullah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak sangka ada nama saya di sini ya. Alhamdulillah, ini setiap subuh begini. Kalau para penyimak Facebook melihat nih luar biasa, saya balikan dulu ya. Coba itu, Masya Allah. Tuh sampai emak-emak, mbak-mbak, mbok-mbok di belakang. Maaf ya, ini karena di seluruh dunia ikut menyimak nih, Masya Allah. Medsos penting Pak, ada 11,5 juta medsos. Kalau 10% saja yang menyimak kan alhamdulillah. Udah, ibu, diam bu, gak kefilm dikit gak apa-apa bu. Ini juga belum tentu ada yang nonton bu. Ya wes, mas, neng keno, tolong yang agak tinggi-tinggi dikit kepalanya pindah sini mas. Sama, apa, aku, sian diusir-usir. Wes, mas, mengoloh. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang baik. Jadi kata kunci surat Asy-Syams itu bahwa orang yang paling beruntung qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Merugilah orang yang mengotorinya. Maaf ya, saya suruh begini karena setiap ada yang bergerak di sekitar pembicara, semua lihat yang bergerak. Apalagi besar ya. Dah wes, ojo gerok-gerok ya. Terima kasih. Siap ini? Sudah mas? Itu sudah mas panitia? Ya sudah siap ya. Boleh saya lebih nyaman ya. Mas-mas yang paling belakang ini, punten mas, mengalah mas, itu ibu-ibunya rada, tuh lihat terjadi ibu-ibu garis keras katanya di sini. Pindah aja ke pinggir mas, mengalah demi keamanan pilkada ya. Lanjut. Jadi keberuntungan seseorang itu bergantung dari kegigihan bermujahadah membersihkan hati. Karena amal sehebat apapun kalau hatinya busuk sirna. Contoh, kalau punya penyakit hati riya, senang pamer, tidak ada amal yang diterima. Bapak Ibu pernah mendengar hadis sahih tentang siapa yang dihisab duluan di akhirat nanti? Yang pertama adalah yang merasa sebagai mujahid dan mati di medan perang. Allah tampakkan karunia Allah dan ditanya apa yang kau lakukan. Ya Allah, saya sudah berjuang sampai saya mati terbunuh di medan perang. Allah Maha tahu isi hati dan Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang bukan karena Allah, tapi kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani, pahlawan, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengakuannya. Tapi kan Allah tidak bisa dibohongi. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman, dusta kamu, bohong kamu. Maka dia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka, diseret dalam keadaan tertelungkup. Bukan kurang perjuangannya, bukan kurang keberaniannya, bukan kurang pengorbanannya, yang kurang cuma satu, tapi fatal, kurang bersih niatnya. Sama nih, sholat subuh ke masjid begini apakah diterima? Belum tentu, tergantung niatnya. Sama, saya jauh-jauh dari Bandung ke sini, apakah jadi amal? Belum tentu. Karena yang kedua dihisab adalah orang yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya, itu kelompok kedua. Imam tadi yang bacaannya bagus, itu kedua tuh dihisab. Ustaz Abdul Somad yang kedua, Ustaz Adi Hidayat yang kedua dihisab. Saya juga. Begitulah hadirin. Ada yang selamat, ada yang enggak selamat. Ketika Allah perlihatkan nikmat, lalu ditanya apa yang kau lakukan. Ya Allah, saya sudah belajar dan saya mengajarkan. Saya belajar Quran dan saya membaca. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar dan mendakwahkannya karena ingin disebut ulama, ingin disebut kiai, ingin disebut dai kondang, ingin disebut qori, qoriah, ingin disebut hafiz, hafizah, dan sudah engkau dapatkan di dunia pujian itu, di akhirat diseret tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang kefasihan Qur'annya, yang kurang cuma satu tapi fatal, yaitu hatinya tidak bersih niatnya. Mas, boleh duduk yang belakang melotot ya? Boleh berdiri, tapi yang belakang jangan ada yang terhalangi. Gitu aja sederhana ya. Enak kan begitu? Daripada jangan berdiri, gak enak dengernya. Boleh berdiri, seperti boleh buang angin asal gak ada yang mencium baunya gitu. Teruskan. Yang ketiga adalah dermawan. Yang dihisab yang ketiga tuh, satu mujahid, dua ulama dan qori, yang ketiga adalah dermawan. Ini yang kelompok ketiga. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, tiada tempat saya bersedekah kecuali saya mengeluarkan harta saya sedekah. Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu bersedekah karena ingin disebut dermawan, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat ada ahli sedekah yang jadi ahli neraka. Sebabnya bukan kurang sedekahnya, kurangnya satu saja, tapi fatal, kurang bersih niatnya. Halo? Nah, mulai mikir begini nih, jadi tegang semua. Serius nih hadirin, masalah niat ini kunci sekali. Makanya tidak sibuk, tidak cukup kita sibuk beramal, tapi harus sangat sibuk menjaga niat dari setiap amal. Karena setiap amal, innamal a'malu bin niat, tergantung dari niat. Nah, orang-orang yang lillahi ta'ala itu beda pak. Orang-orang yang ikhlas itu nyaman, nikmat dengan amalnya. Kalau orang yang kurang ikhlas, dia tidak akan nyaman dengan amalnya. Karena harapannya itu kepada makhluk. Sedangkan yang harapannya kepada Allah, Allah tahu. Cukup Pak? Apa-apa? Betul nopo-nopo? Oh, apa itu rezeki saya? Wes sini lah. Apa kalau kesini bahasa Jawanya? Mriki. Ah, susah bahasa Jawa teh. Hadiahkan, gitulah hadirin dia. Lanjut. Yang enak saja Pak, boten nopo-nopo. Nih, kalau rezeki itu begini Pak, ngejar aja udah dilarang-larang juga ya. Maka saya heran orang yang takut gak kebagian rezeki, coba itu. Masya Allah, alhamdulillah. Terus pun Mbah, semoga yang menyediakan air dan yang mengantarkannya jadi ahli sorga. Harus begitu, kalau ada orang berbuat baik, doakan. Jazakallah khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Supaya adil, semoga semua yang melihatnya juga ahli sorga. Apalagi yang meminumnya. Lo kok gak amin giliran saya? Masya Allah, sebentar kita belajar dulu ya. Ini air, air hangat, madu dan lemon. Luar biasa ini Pak, ini pelajaran dikit ya Pak ya. Airnya, mata airnya di mana saya tidak tahu. Tapi kalau sudah rezeki saya, ada yang nimba, ada yang mensterilkan, pH-nya dibaguskan, diangetin sampai ke sini. Supaya lebih enak, Allah kasih lemon. Pohon lemonnya di mana, siapa yang nanam, siapa yang metik, siapa yang jual, siapa yang bawa, kalau rezeki saya masuk ke sini. Dan yang lebih rumit lagi madu, lebahnya kecil-kecil di mana terbang dulu, ngambil ke bunga, simpen di sarangnya, ngambil-ngambil untuk saya, Pak. Udah cukup diambil oleh peternak madunya, dibawa nyampe ke sini. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Makanya kalau lihat minum begini Pak, enggak ingat Allah. Ah, monyet minum, kucing minum, kita minum. Apa yang membedakan? Pakai gelas. Bukan itu Pak yang membedakan. Kita ingat ke Allah. Ah, ini nih, kalau tidurnya kemalaman kayak gini. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih kepada para penyimak ya, ini dari Kota Malang. Ingat bakso? Nah, inilah. Bakso Malang, Pak. Lanjut. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Kita sering takut baju kotor, kita sering takut rumah kotor, sering takut lantai kotor. Tapi sedikit orang yang takut hatinya kotor. Ibu-ibu sebelum tidur sibuk membersihkan wajah, tapi sedikit yang sebelum tidur sibuk membersihkan hati. Benarkah? Kita ingin punya rumah lapang, punya tanah luas, tapi sedikit yang ingin punya hati yang lapang dan luas. Kita ingin kaya harta, tapi sedikit yang ingin kaya hati. Padahal hidup ini antara hatimu dan hatiku, ya kan? Kalau tidak hati-hati urusan hati, sehebat apapun amal, tidak ada nilainya. Makanya tidak cukup hidup ini hanya sibuk beramal, tapi harus sibuk menata hati. Allah subhanahu wa ta'ala yang juru ila kulubikum wa'amalikum. Jadi kerjaan kita sehari-hari itu dua saja, sibuk menata hati dan sibuk memperbanyak amal. Karena saya lihat nih wajahnya, wajah-wajah bekal meninggal ya, terutama daerah sini nih, apalagi yang ini nih. Mungkin saya pulang dari sini meninggal, apa yang saya bawa? Baju ini aja langsung diganti, nama aja gak disebut Pak. Kalau udah meninggal, di mana jenazahnya ya? Gak ada. Coba kalau saya nanti udah meninggal, mana A'agim? Gak ada. Jenazahnya di mana? Yang dibawa cuma amal. Makanya maaf, maaf hadirin, orang yang tidak sibuk menata hati dan tidak sibuk menjaga amal, itu orang yang tidak tahu arti hidup yang sebenarnya. Ini pilkada, di sini ada pilkada. Itu harus pakai hati dan jadi amal. Saya tidak tahu dan tidak mihak kandidat yang mana ya, karena enggak ngerti dan enggak nyoblos juga di sini. Jangan sampai pilkada itu mengotori hati dan merusak amal kita. Karena yang ditentukan jadi wali kota itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz dan Allah yang menentukan. Kalau kita ya amal saja. Nah, berikut ini ada 6 amalan untuk menjaga hati, terutama di dalam suasana hiruk pikuk begini. Suratnya surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Yang larangannya itu di ayat 12 dan 13. Tadi mana imam? Imam baca, maksudnya suara beliau lebih bagus dari saya ya. Yang ke ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwah. Yang 10 innamal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaud. Maka damaikanlah. Nah, ini balikin lagi Mas ya, punten. Damaikanlah di antara saudara, wa aslihu baina akhawaykum. Nih seperti sekarang, kan ini saudara dengan saudara ya yang lagi bertarung dalam tanda kutip. Itu saudara kita, bukan musuh kita. Nah, bagaimana kalau saya tidak berpihak ke sini, tidak berpihak ke sini, adakah yang lain? Yang ini nih, wa aslihu baina akhawaykum. Kita bagian ngedamaikan, boleh. Ada yang saya ini ustaz ini pihak di sini, monggo. Wah, saya mah berpihak di sini karena saya lebih kenal, mangga. Kalau saya bagian ngakurin aja. Ini dalilnya. Al-Hujurat ayat 10. Jadi tidak harus kita sibuk dengan masing-masing kelompok, tapi enggak ada yang ngakurin. Bagus ada yang bagian ngakurin karena ini saudara, betul? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah supaya engkau mendapat rahmat. Ayat 11, Mas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Hei orang yang beriman, ini ingat nih, penting nih ya, kalau pengen hatinya bersih, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diperolokkan itu khairu minhum, lebih baik daripada yang suka mengejek, mengolok-olok. Nih satu larangannya, jangan suka mengolok-olok sama saudara tuh, tidak boleh. Walaupun beda pemahamannya, khilafiyah, jangan diolok-olok, beda organisasi. Ini larangannya nih. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khayra minhun. Wahai wanita, jangan suka mengejek, jangan suka meremehkan, jangan suka mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi yang diejek, diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah daripada yang mengejeknya. Kita tidak pernah tahu kehusuan orang dalam sholat, benar? Kita tidak tahu air mata tobatnya seperti apa. Kita tidak tahu sedekahnya seperti apa. Kita tidak tahu wajilat qulubuhum, hatinya bergetar kepada Allah. Kita tidak tahu. Makanya jangan gampang menilai orang. Kita tidak tahu tentang orang lain, benar? Jangan-jangan orang yang kita hina itu lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Karena Allah tahu air mata tobatnya lebih deras, tahajudnya lebih khusyuk. Kita sibuk meremehkan seseorang, ternyata yang kita remehkan dicintai Allah. Ayo, gimana? hanya karena beda kunut, ini kunut, ini enggak, kita sibuk mengolok-olok, padahal yang melakukan dan yang tidak melakukan itu lebih khusyuk. Stop mengejek pihak lain hanya karena beda pendapat. Betul? Ini larangannya. Bu, ibu, apa? Jangan suka ngejek suami orang. Enggak nyambung, hadirin. Satu, larangan mengolok-ngolok, mengejek itu meremehkan. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Yang di dalam hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Apa itu takabur? Batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Stop mengejek, mengolok-ngolok kelompok-kelompok dalam Islam. Sepakat? Kalau mau tahu larangannya, ini larangannya. Hati-hati hoax, meme-meme yang disebarkan. Kalau sudah mengejek saudara kita, kita sudah melanggar surat Al-Hujurat ini. Enggak akan bersih hati kita. Yang kedua, larangan dalam surat ayat 11 ini adalah wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencela. Kalau ngolok-ngolok jarak jauh, kalau mencela itu dekat begini. Eh, pakai dong otaknya. Mikir dong. Nah, itu enggak benar tuh omongan. Hati-hati nih. Mencela itu boleh jadi benar yang dicelanya, hanya kita enggak sepakat. Top, jangan suka saling mencela, hadirin. Ini larangannya. Karena kalau kita sudah mengejek, mencela seseorang, dia akan mencela. Apalagi kita memanggil orang dengan nama orang tuanya, dia bekal menghina orang tua kita. Dan yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, jangan saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Ini sering kita ini manggil satu apa katanya kecebong, yang sekecebong manggilnya apa? Kampret. Enggak boleh, apalagi pakai nama binatang, tidak boleh. Bapak enggak boleh nyebut istrinya kamu kayak kerupuk kulit direndam, itu melukai hati, meremukkan jiwa, hadirin. Pet bun, pendek buntet, itu juga menyakitin hati. Enggak boleh kita panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk, tidak boleh. Mas, pindah mas, itu harus diusir lagi. Itu mas. Selain jangan panggil memanggil dengan gelaran buruk, jangan duduk di sana. Mas. Si mas kasihan. Udah datangnya belakangan yang gak terusir. Mas, supaya ketentraman jiwa, pindah mas. Duduk di sana, yang itu yang ngamuk ya. Di mana barusan? Sudahlah, gak usah pakai manggil-manggil. Apalagi pakai nama hewan ya. Nama-nama yang jelek, yang orang bisa bikin terpermalukan. Stop. Kalau jadi orang Islam, jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Ayat 12. Tad. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Jadi yang keempat, kalau kita sesama orang beriman, cari 1001 alasan berbaik sangka. Ya, jadi makin senang berbaik sangka karena Allah, Allah akan menentramkan hati kita. Nanti Allah akan nolong. Kalau orang itu memang niatnya jelek dan punya siasat jelek kepada kita, sedang kita mengawali dengan prasangka yang baik, nanti Allah akan ngebukakan. Karena Allah tahu setiap siasat, Allah tahu setiap penipuan, Allah tahu setiap rencana busuk. Kalau kita berlindung ke Allah dan berprasangka baik karena Allah, tanggung jawab Allah nanti ngebuka untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau mau tenang, berbaik sangkalah. Cari 1001 alasan. Misalkan biasa ke masjid, tiba-tiba enggak ada di masjid, cari 1001 alasan. Boleh jadi mungkin sedang nolong orang. Boleh jadi kendaraannya. Yang enak di sini enak. Ibu, suami belum pulang ke rumah. Berbaik sangka. Jangan-jangan sedang rapat. Rapat dengan siapa? Kan ada sekretaris yang baru. Stres sendiri. Kenapa Bapak gembira? Paling enak hidup ini mencari 1001 alasan berbaik sangka. Tapi berbaik sangka ini jangan konyol. Misalkan ada orang yang meraba-raba dompet di belakang, lalu kita berbaik sangka, oh dia mau menghitungkan uang. Enggak, itu maling, hadirin. Atau jendela ada yang nyongkel, oh ini enggak tahu pintu, garong itu. Hadirin, jangan sampai jadi konyol. Tapi kalau kita berlindung ke Allah dan berusaha berbaik sangka, insya Allah hati kita dibuat tenang. Allah yang ngebulak-balik hati. Makanya orang-orang yang hidupnya dengan prasangka buruk letih sekali hidupnya. Yang kelima, wala tajassasu. Jangan suka ngorek-ngorek aib. Jangan suka nyari-nyari kekurangan, kesalahan. Suami istri jangan sibuk. Kalau udah der nikah, stop masa lalu, jangan diungkit-ungkit. Ya, Bapak tidak boleh nanya, "Mah, dulu punya pacar enggak waktu SMA?" Ya punya dong Pak. Berapa? Ya tiap kuartal satu. Karena mama kan orangnya jenuhan Mas. Jadi selama SMA 12. Ya minimal Mas. Kadang bisa stres sendiri. SMA-nya sudah berlalu, penderitaannya baru dimulai. Stop. Ibu juga. Bu, bu. Ini di sini belum saya tanya. Bolehkah seorang istri membuka-buka HP suami? Wow, ada yang boleh, ada yang tidak. Bolehkah istri membuka-buka HP suami? Kok boleh sih di Malang? Dalilnya apa? Jawabannya begini, bolehkah istri membuka HP suami? Jawabannya tergantung. Kalau suami nyuruh, Bu, tolong bukakan HP. Ibu buka, amal soleh namanya. Patuh sama suami. Tapi kalau suami tidurnya pulas karena dikasih antimo oleh ibu dua, ya, terus ibu diam-diam, nah ini mencurigai. Gak boleh, Bu. Coba saya nanya yang pengalaman ya. Pas ngebuka-buka HP suami, lalu didapat ada informasi yang tidak cocok dengan hati. Jadi tenang atau jadi gelisah, Bu? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Dengan segitu sengsaranya, urusan beres atau nambah? Gitu. Berarti enggak benar itu. Udah nelangsa, nambah. Itu suami yang dicurigai jadi jinak atau makin lincah? Lincah. Gak benar ini berarti ya. Bapak juga jangan. Gak boleh kalau gak ada alasan syar'i ya. Saya tidak mau membuka HP-HP istri-istri saya. Maaf hadirin karena banyak HP-nya nih. HP-HP istri-istri. Gak mau. Ya kalau nyebut satu kan ada yang gak disebut Pak. Sudah ini urusan pribadi Pak, gak usah ikut campur ya. Kalau Ustadz Arifin Ilham, HP istri. Gak boleh ngomongin orang. Tapi udah bukan aib ini ya. Masalah jumlah HP. Hadirin, gak mau husnuzon dan tidak mau. Nanti Allah akan perlihatkan apa yang kita harus tahu. Entah gimana caranya, nanti akan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niat, saya tidak akan tajassus, tidak akan ngorek-ngorek aib, tidak mau serba ingin tahu. Kalau Allah kehendaki kita tahu, kita akan tahu. Karena semua urusan ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu yang ketangkep-ketangkep KPK, itu sebetulnya bukan KPK yang menghendaki, Allah yang menghendaki. Allah buka informasinya, Allah gerakan sehingga ditangkap tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, pokoknya tangkap. Bapak enggak diketahui istri bukan karena bapak jagoan berbohong, karena belum dibuka aja, Pak. Kenapa jadi gelisah begini? Oh iya, Pak, enggak ada yang jagoan dalam hidup ini. Tidak ada jago bohong, tidak ada yang terampil bersiasat, yang ada cuma satu, Allah masih nutupin, belum ngebuka. Bapak tahu kenapa bapak dihargai istri? Hah? Karena istri enggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya, benar? Kenapa menjerit begitu, Pak? Serius, Pak. Kenapa A'agim diundang ke sini? Karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kekurangan saya. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka. Untung dulu dibuka yang halal aja segitu gemparnya. Alhamdulillah saya mah halal. Sah menurut agama, sah menurut negara. Makanya walaupun dibully abis-abisan, kalem aja. Nggak, enggak bahaya, betul? Yang bahaya itu ngebully. Nah, makanya jangan merasa aman. Karena Allah mudah membuka. Mumpung ditutup, tobat, Pak. Pak, tobat, kenapa jadi nunduk begini? Kelihatan jelas dari depan pada begini. Wajah-wajah ditutupi ini ya. Ayo, makanya jangan suka ngebuka-buka aib orang. Kalau aib kita dibuka, hancur. Hancur, Pak. Bu, ibu punya dosa enggak? Punya aib tidak? Punya? Ibu rajin ngebuka aib orang lain, dibuka aib ibu, gak ada apa-apanya. Pernah dengar di media tuh, ada seorang istri titik-titik yang nempeleng petugas airport, ya kan? Karena merasa suaminya mantan jenderal, kemudian nempeleng, ini gak pugu. Yang jenderal suaminya, kenapa nempeleng istrinya? Ya? Gak nyambung. Dan apa perlunya nempeleng? Allah buka. Allah siapkan kamera lewat orang, kebongkarlah. Allah yang membuka ini, boleh jadi di belakang itu banyak. Dengar ya, kalau kita terbiasa berbuat dosa, udah ditutupin oleh Allah dan terus berbuat dosa, maka dua pilihannya. Satu, dibuka aibnya, atau dimatikan su'ul khotimah. Dengarkan, ada yang pezina mati ketika berzina di sebuah vila. Ada yang mati ketika jinah di mobil. Ada yang mati ketika jinah di hotel. Itu pasti gak sekali tuh jinahnya. Jinah, jinah, jinah, jinah. Udah diingetin oleh ini, gak mau mati. Aib. Pernah dengar koruptor yang ketangkep? Itu pasti gak sekali tuh. Korupsi, korupsi, korupsi. Kasih tiang. Peng. Tangkep. Awas, di sini banyak tiang loh, Pak. Kenapa jadi pada stres begini lihat saya? Sama saya juga lagi mikirin aib saya, Pak. Kalau kita enggak tobat, dibuka. Makanya jangan suka ngorek-ngorek aib orang lain. Karena seperti nantang kepada Allah untuk ngebuka aib sendiri. Mulai mikir semua ya. Pokoknya siapa yang suka ngebuka aib orang, sama dengan dia menantang Allah membuka aib dirinya sendiri. Nah, yang terakhir. Halo, Mas. Pekerjaan saya mindahin-mindahin orang yang di sana, Mas. Mas, lihat ibu-ibu seperti apa mengepalkan tangannya, Mas. Mundur, mundur, mundur. Dahlah, Bu, maafin aja udah mau selesai kok. Saya lupa lagi saya ngomong apa tadi, Pak. Membuka aib orang lain, dan yang terakhir, wala yaghdab ba'dukum ba'd. Jangan suka bergunjing, bergibah. Bergibah itu mengatakan keburukan orang lain yang kalau dia tahu dia tidak suka. Stop bergibah. Walaupun lehan, bergibah itu satu pemimpin yang zalim. Boleh kita bahas kezalimannya karena supaya tidak merajalela. Atau bergibah mencari hukum seperti Hindun berkata kepada Rasulullah ketika penaklukan Mekah, ini suami saya enggak pernah ngasih uang belanja. Nah itu kan membeberkan aib, tapi niatnya mencari hukum atau untuk menegakkan keadilan di jaksa, itu kan pasti membeberkan aib terdakwa. Bagaimana saudara jaksa? Oh, tidak bisa Pak, saya tidak mau ngebeberkan aib, enggak akan adil ya. Atau teraniaya, itu bisa juga mengatakan sesuatu. Kalau kita dianiaya, tapi selebihnya jagalah jangan suka bergibah. Karena gibah itu dalam pandangan ayat Al-Hujurat ayat 12 seperti memakan daging saudara yang sudah meninggal. Ada ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan faqarihtumuh. Sukakah engkau memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu engkau merasa jijik. Nah hadirin sekalian, satu apa? Yang tadi, dua, sudah itu, tiga. Katanya mau punya hati bersih hadirin. Satu, jangan suka mengolok-ngolok satu kaum. Yang kedua, jangan saling mencela. Tiga, jangan panggil-memanggil dengan gelaran buruk. Empat, jangan berburuk sangka. Lima, jangan ngorek-ngorek aib. Enam, jangan bergibah. Ini bukan larangan saya hadirin, ini larangan pencipta kita. Ayo buka, kita ini bersaudara, dengan iman ini bersaudara ya. Nah jangan sampai pilkada ini merusak akhlak kita, jangan sampai pilpres, pilkada merusak ukhuwah kita. Kita bisa, tapi jangan sampai, kita bisa berbeda pendapat, tapi jangan sampai kita rusak ukhuwah, karena itu lebih wajib. Sedang jabatan itu hanya beberapa tahun. Benar, kita harus mencari pemimpin yang paling soleh menurut ilmu dan pengetahuan kita. Ya, tapi tidak berarti harus rusak akhlak kita dengan melanggar perintah Allah. Sepakat? Halo? Alhamdulillah. Ini kepada yang di Bandung, silakan kalau mau melanjutkan di radio ya, ada Ustadz Roni Abdul Fatah, sedangkan yang melanjutkan di Facebook tetap bersama saya. Itulah Pak, maaf ya, karena ini disiarkan relay radio juga. Nah hadirin sekalian, jagalah ya, jangan sampai amal yang mati-matian kita lakukan sirna. Di antaranya kenapa kita bisa berbuat begini, yang seperti yang sering dikemukakan, yang sangat mengotori hati itu namanya syimun taqi'u. Apa? Syirik, munafik, takabur, syimun taqi. Ki-nya dengki. Nggak apa-apa ngarang sesuka saya, jangan protes. Ini ilmu apa, karena nggak apa-apa. Syimun taqi'u. U-nya ujub, cidun. Cidunnya cinta dunia. Supaya sehat hatinya, mau ditambahin ilmunya? Mau? Jangan ada kemelekatan di hati. Belajar seperti tukang parkir. Banyak mobil tidak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur. Diambil sampai habis tidak sakit hati. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena merasa cuma titipan, tidak ada kemelekatan. Yang menyebabkan hati kita kotor itu kemelekatan. Kenapa orang jadi sombong? Ini milik saya, ini harta saya, ini jabatan saya. Gak boleh gitu. Kenapa orang sakit hati? Ini milik saya. Sama. Nih, ilmunya seperti ini nih, mikrofon. Ini mikrofon bagus. Ini mikrofon penting, ini mikrofon manfaat, ini mikrofon saya suka, tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Saya nggak bisa makan, nggak bisa wudhu, nggak bisa apa-apa kalau melekat. Apalagi mikrofon ini melekat di bibir saya, wah nggak mau. Saya tahu waktunya saya pegang dan waktunya saya simpan. Dan kalau mikrofon ini rusak, tangan saya enggak ikut rusak. Benar? Nah, Ibu, Bu, tidak boleh ada kemelekatan kepada suami. Ya, siapa yang menciptakan ibu? Jawab, Bu. Jangan bikin emosi, hati saya kotor nih. Siapa yang menciptakan ibu? Siapa yang ngasih rejeki? Siapa yang ngasih hidayah? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang nutupin dosa? Siapa yang bisa menghapuskan dosa ibu? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Mau ngapain terlalu cinta sama suami model gini? Kurang jelas pisan yang ini. Bu, jangan terlalu cinta, biasa-biasa aja. Ini model-model nebeng kayak gini mah gak pantas dicintai abis-abisan, betul? Serius. Ibu teh menderita karena terlalu melekat hatinya kepada suami. Mikirin suami aja, sedang suami gak mikirin ibu. Apa ketawanya menjiwai banget sih, Pak? Seperti yang terwakili. Bu, udah, cinta boleh, melekat di hati jangan. Itu rumus. Kalau udah melekat, luka kayak perangko, dicopot, robek, dan Allah cemburu. Kalau ibu menuhankan suami, boleh jadi nanti suami dititipkan kepada pengurus yang lain supaya ibu tidak menuhankan suami. Ini serius. Kenapa bapak senang? Belum tentu loh, Pak. Allah tuh yang menciptakan. Bapak juga, hei Pak, jangan terlalu takut ke istri ya. Memang suka beda. Kalau istri berharap, kalau suami takut. Semalam saya ceramah di sana. Hei, ada raja yang kecewa. Ini para lelaki takut istri. Suami yang takut istri, pindah ke kanan saya. Pada pindah, Pak. Cuma satu yang ke kiri itu. Wah, cuma saudara satu-satunya pemberani. Bagaimana saudara bisa berani? Saya disuruh istri saya, Pak. Gitu, Pak. Saya udah sering tuh ketemu jenderal-jenderal. Ah, saya sih dicuprang berani, terjun berani. Yang takut tuh sama istri, gitu. Ini juga termasuk bagian dari kurang keyakinan ke Allahnya. Ajeg dalam hidup ini. Roja, khauf, hanya ke Allah. Baru tidak ada kemelekatan ke makhluk. Sepanjang harap dan takutnya ke makhluk, tidak akan bersih hati ini. Dua, shimun, mun, mun. Munafik, orang munafik tuh orang yang sibuk bertopeng. Saya yang boleh pakai merek, udah gini aja. Lihat, kelihatan. Panitia, berapa ini harganya? 3.000. Isinya air, ganti dengan jus. Berapa? 10.000. Ganti dengan madu Sumbawa. 100.000, ganti dengan comberan. Gak ada harganya. Orang beriman ngebagus-bagus isi. Orang munafik ngebagus-bagus casing. Mengerti? Capek dan gak ada harganya. Kita tuh berharga itu karena kebersihan hati. Jenderal Sudirman, jenderal yang paling kurus mungkin. Sakit, meninggal, tapi sampai sekarang disegani, padahal topengnya udah habis karena isinya bagus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumahnya sederhana, penampilannya bersahaja, tapi sampai sekarang tidak berkurang kemuliaannya karena isinya yang sangat dahsyat. Topeng dibagikan oleh Allah, udah kehendak Allah. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi tentara, polisi, jadi dosen, saya kebagian dianggap jadi kiai. Itu teh casing, hadirin. Dan itu takdir. Tapi jadi kiai benar atau ulama su, nah itu tugas saya. Pak Jokowi jadi presiden, itu udah takdirnya kemarin. 2019, enggak tahu di sisi Allah apa takdirnya. Ya, tapi yang jelas pasti Allah yang menetapkan. Tinggal jadi presiden yang diridhoi Allah atau tidak, itu pilihan beliau. Gitulah, Pak. Nah, kalau kita jadi orang munafik, kita lebih sibuk dengan casing, melupakan isi. Ayo, Bu, Bu, jangan takut jadi tua, ya. Tahu kenapa? Karena udah jadi, ya. Itu casing loh, Pak. Bapak juga, hei, aki, ya. Jangan takut kita jadi aki-aki, karena itu casing udah kehendak Allah kita tua. Tapi kalau pribadinya makin bersih hatinya, makin mulia akhlaknya, justru makin hebat itu orang tua, betul? Jangan sampai cucu dengan nenek kembar, sama-sama mudah tersinggung, sama-sama mudah marah, gagal ini si nenek jadi tua, cucu abadi namanya. Siap ini? Jangan munafik ya. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok adanya. Jangan sibuk loa pakai sorban. Ini casing. Saya pakai sorban itu ceritanya menghormati majelis ini, Pak. Saya kalau kesini pakai singlet, celana pendek, sepatu sepak bola kan kurang ajar, Pak. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik bukan untuk dipuji tapi untuk menghormati. Sepakat? Bu, Ibu kalau dandan khusyuan mana? Dandan atau sholat? Kalau lebih khusu dandan, sholat lebih gesit, lamaan mana? Itu berarti masih sering ke casing. Ih, kerudung ini gimana sih ini kerudung ini? Oh. Ayo kerudung apa namanya? Coba Ibu pakai kerudung putih gini, diikat di sini. Namanya jilceng ya. Ayo ah, depan belakang sama. Di depan orang kaya orang miskin sama aja. Jangan munafik. Orang munafik di depan di belakang beda. Jangan pakai bohong. Lebih baik pahit. Karena bohong manis hasilnya karena disukai Allah daripada dipuji karena kita berdusta. Jangan suka ngingkarin janji, jangan suka hianat ke amanah. Simun taki, ki, jangan suka dengki, tahu dengki? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik pangkat, kita naik tensi. Ayo. Kita harus sadar, jangankan sekomplek, seibu sebapa saja takdirnya beda-beda. Lihat waktu lebaran kemarin ketemuan adik kakak, benar? Ibunya sama, bapaknya sama, anak wajah beda, postur beda, bakat beda, hobi beda, jodoh beda, rezeki beda, kembar aja beda tuh Pak. Udahlah, gak usah rewel mikirin takdir orang, syukuri takdir diri, benar? Jangan sibuk ngebanding-banding Pak, beda-beda, gak usah capek. Wah, tetangga kok punya itu, ya emang udah rezekinya. Pernah dengar gak yang rumahnya sederhana penuh syukur Pak? Ini rumahnya sederhana di Perumnas. Mak, rumah kita paling sederhana, gak dibangun, gak ditambahin. Gimana Mak, maaf Bapak gak punya duit. Tenang atuh Pak, yang kecil, yang gede, istana, semuanya milik Allah. Manusia cuma nebeng, dititipin sebentar. Alhamdulillah Pak, kita dititipin rumah sederhana ini, enak. Apa enaknya? Satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin rumah butut begini? Dua, gak ada yang iri sama rumah kita Pak. Apa yang mau diiriin? Kursi juga gak ada. Tiga, enak rumah sederhana, gak diminatin maling. Berapa kali kita lupa nutup pintu, maling juga masuk, prihatin. Malah sedekah dia. Coba yang paling gede kunci gemboknya pasti yang paling bagus, benar? Rumah sederhana mah gak pakai pintu juga, aman. Empat, gampang ngurusnya, ngepel juga, set-set pakai kaki, beres. Lima, ringan hisapnya, Kalau mati, coba apa mau dihisap? Piring, 5. Gelas, 3. Sendok, 1. Lihat orang belanja ke supermarket. Yang paling lama bayarnya, yang paling lama, yang paling banyak bawaannya. Ini yang kaya-kaya di sini tuh lama, Pak. Tas, berapa tasnya? Itu yang mantan Perdana Menteri Malaysia, 280 tasnya. Gimana makainya, Pak? Kayak jualan, benar. Nafsu aja. Makin mahal, makin bagus, makin nyiksa. Mau tahu cirinya tas ori dengan tas KW, Bu? Nanti pas gerimis, kalau tas KW, hujan-hujan, tuk, di sini, Pak. Ringan. Kalau ori, hujan. Hidup mah gak usah banyak gaya, capek. Bukan tidak boleh punya gelang. Boleh punya gelang, bagus. Tapi jangan sampai diperbudak gelang. Di jalan tuh gini, biasa aja lah. Saya punya teman jamnya 750 juta, Pak. Ah, tahu gak harga jam ini? Ya enggak dong, 750 juta. Ah, yang benar, malah gak percaya lagi. Coba lihat kecepatannya, sama, Pak. Ayo, bukan tidak boleh, udahlah kalau saudara pakai, pakai aja, tapi jangan sampai jadi sombong. Jangan sampai jadi dengki ke yang lain, betul? Jangan suka ngebanding-banding, tiap orang punya garis takdir masing-masing. Syukuri apa yang Allah berikan, syukuri apa yang Allah berikan ke orang lain. Apalagi kalau bisnis, ada pebisnis yang sama, gak apa-apa, tenang aja, yang ngebagi rezeki kan Allah. Tapi saya ada pesaing, pesaing itu karunia Allah, Pak. Kalau enggak ada kompetitor, kita kurang berprestasi. Coba balap karung tunggal. Memalukan, Pak. Benar? Tok, balap karung Masjid Abdullah lawan TK Al-Quran. Zolim jadinya, Pak. Walaupun juara umum, enggak ada yang menghargai. Coba Bapak dikejar anjing, Doberman. Bapak baru tahu kecepatan lari kita tuh ternyata hebat. Benteng bisa diloncatin, ya kan? Coba dikejar anjing, pudel, ompong, dan encok. Berapa banyak ibu-ibu yang jadi solehah sesudah ada pesaing. Ini mah jujur aja, Bu. Sok ibu ketika cemburu, kan tahajud ibu lebih bagus, ya kan? Ya Allah, tolong, tolong. Biasanya enggak gitu-gitu amat. Berterima kasihlah kepada pesaing yang sudah menjadi jalan ibu makin solehah. Asli ini adin asli hadirin. Biasa-biasa aja, Pak, enggak usah gitu ketawanya, Pak. Jangan memanfaatkan ceramah saya untuk kepentingan pribadi, Pak. Saya hanya ngasih tahu betapa pesaing itu bagian karunia dari Allah. Apa yang untuk kita enggak akan lari ke pesaing kita. Yang netapkan segala-gala itu Allah. Rezeki untuk saya enggak akan pindah ke orang lain. Apa yang untuk Bapak enggak akan ke saya. Yang ngatur rezeki itu Allah. Makanya jangan dengki sama orang lain. Ya, Jo. Dengki itu seperti api membakar kayu. Kayu bakar ditumpuk, amal-amal ditumpuk, sulut oleh kedengkian, habis pahalanya. Udah si muntaki u. Asa jadi panjang ceramahnya, harusnya udah selesai hadirin. U itu ujub. Taknya takabur, takabur udah tadi ya. Batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang, sombong. Kalau ujub itu merasa diri beda dari yang lain. Misal sedang arisan, kita saum, yang lain enggak saum, hati itu beda. Ya Allah, saksikanlah. Tidak ada satupun yang saum selain saya. Ampunilah kehilapan mereka. Ujub, pada siapa tahu mereka saum Daud, benar? Lagi itikaf kemarin, orang lain pada tidur, kita bangun sendiri. Ya Allah, saksikanlah. Tidak ada satupun yang bangun bersujud kepadamu selain saya. Ujub, padahal dia baru saja selesai tahajudnya. Ya. Ada seorang anak itikaf dengan bapaknya, "Pak, lihat tuh Pak, orang-orang pada tidur semua, cuma kita yang bangun. Gimana tuh Pak? Bagusan mereka dong nak." "Bagusan gimana?" "Ya mereka mah gak ngomongin orang, kamu bangun tapi ngomongin orang." Udahlah, gak usah merasa penting karena kita dihormati orang juga karena Allah nutupin aib. Jangan merasa. Kalau udah merasa bisa hilang tuh pahala. "Saya sudah menolong anak yatim." Kata siapa nolong anak yatim? Allah yang ngasih rejeki sama anak yatim, kita dijadikan jalan, diuji oleh Allah. Kalau kita ikhlas, baru jadi amal. Kalau kita merasa, "Saya yang menyantuni anak yatim," itu ngaku-ngaku apa yang Allah lakukan. Membangun masjid, Allah yang ngebangun, kita diuji jadi jalan. Seperti Darut Tauhid, pesantren Darut Tauhid, itu bukan A'agim yang bangun. Itu Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya diciptakan. Saya nebeng. Nebeng dengan adanya takdir Allah menciptakan Darut Tauhid. Kalau saya merasa itu jasa saya, udah hilang tuh pahalanya. Jadi harus pintar melupakan jasa sebagaimana kita menyembunyikan aib. Bu, kalau suami bicara begini, bagaimana perasaan ibu? "Hei istriku, saya nih suamimu. Saya yang membanting-banting tulang, memeras keringat, menafkahi keluarga ini. Saya yang membelikan rumah buat kalian. Saya yang membuat kalian bisa makan. Saya yang menyiapkan kendaraan. Saya sebetulnya yang berjuang." Bagaimana bu? Bahagia atau enek bu? Enek. Makin cinta atau jadi sebel? Tuh dengerin pak. Siapa yang merasa berjasa tuh orang lain tuh enek. Sebel. Makanya jangan suka merasa. Makanya ibu juga jangan suka ngomongin. Apalagi mama pak. Sebel aja langsung di sini teh ya pak ya. Ke anak-anak gak boleh. "Ini ibumu nak. Ini ibumu." Anak-anak bingung. "Kenapa ibu jadi lupa? Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui." Kata anak-anak di hatinya, "Ih, siapa yang nyuruh?" Jangan hadirin. Orang yang ujub, takabur, riya, hilang pahalanya. Nah itulah Bapak Ibu, terakhir cinta dunia, udahlah biasa aja sama dunia mah ya. Ingat rumus tukang parkir, semuanya cuma milik Allah. Manusia, Nah, dibawa kok Pak. Saya lihat rumah yang besar-besar, nanti meninggalnya bawa apa? Pintu, lampu atau apa? Saya punya teman, punya kelapa sawit. Alhamdulillah, perusahaan sawit kamu, gede tuh Pak. Saya nanya, apa kegiatan sehari-hari? "Saya dengan sawit itu sudah satu jiwa. Saya ingin mengembangkan sawit nasional." Waduh, sawit, sawit, sawit. Terus nanti meninggal mau bawa berapa banyak ke kuburan. Mikir dia, tumpuk pakai sawit lah Pak. Satu aja ditaruh di wajah kenangan. Enggak mau. Enggak dibawa Pak, termasuk pabrik semen. Ada teman juga. Alhamdulillah, tahun kemarin kami membukukan keuntungan 3T. Saya emang enggak tertarik dengarnya Pak, dengan nyumbang ke pesantren. Ya. Kalau kami untung 3T dan 1T untuk pesantren, baru menarik obrolannya ya kan. Kalau cuma 3T tapi enggak JT, ya enggak ada AT-AT-nya. Terus meninggal gimana bos? Mau bawa berapa sak ke kuburan tuh semen? Dicor ya? Aku enggak mau. Kepalanya dicor lah ya, kenang-kenang enggak mau Pak. Dunia mah enggak dibawa, benar? Benar? Makanya kalau Bapak Ibu merasa pusing urusan dunia, pasti itu dunia sudah mencuri hati. Kita di dunia ini, urusan dunia itu hanya untuk nunggu waktu sholat. Kerja itu untuk nunggu waktu sholat. Bisnis itu untuk nunggu waktu sholat. Pilarnya itu sholat. Halo? Kalau pecinta dunia sholat diabaikan, kalau sholat sudah diabaikan, udah rusak itu urusan. Makanya kalau nanya, kenapa bisnis? Bisnis untuk nunggu waktu sholat. Ada sebuah perusahaan Pak di Bandung Pak. Karyawan masuk, duha. Selesai duha, 10 menit sebelum adzan, stop semua. Komputer dimatikan Pak. Sholat, kita kerja tuh untuk nunggu waktu sholat. Perusahaannya maju. Bahagia karyawannya, sejahtera, ordernya melampaui. Tapi dia mah rileks saja. Bagi kami mah Allah yang ngasih rejeki. Kerja jadi amal soleh. Rapat-rapat kalau sholat tunda, siapa yang ngasih ide di otak kita? Udah hasil rapat bagus, siapa yang nolong bisa terrealisasi? Wah nanti habis dong waktunya oleh sholat. Justru dengan sholat jadi efektif dan efisien. Yang tadinya 5 jam dikerjakan, kalau sholat bagus bisa jadi 3,5 jam beres. Yang nego asalnya ruwet, ulet, kalau sholatnya bagus balikin aja hatinya, baru juga ketemu, jadi beres. Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Jangan sampai duniawi ini mengabaikan ibadah. Pak, Bu, ada yang suka nanya, gimana ya saya bisnis tuh ruwet sekali, ngurus ini ruwet. Gampang, lihat sholatnya. Kalau sholatnya bagus, Allah yang ngurus. Sholat saya sholat, tunggu dulu. Lihat tepat waktu atau tidak. Kalau sholatnya telat terus, pasti masalah. Ke sekolah telat, masalah tidak anak? Jawab hadirin. Ke kantor telat, jadi masalah tidak? Bayar hutang telat, jadi masalah tidak? Hah? Makan telat, jadi masalah tidak? Tidur, semua yang telat mah jadi masalah. Sumber masalah adalah ibadahnya telat. Tapi saya sholat tepat waktu, tapi tetap banyak masalah yang membuat saya pusing. Oh, kalau gitu jarang ke masjid. Kalau mau lihat lelaki Islam, lihat sholat Jumat, Islam dia. Kalau gak Jumatan, ya gak Islam. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat sholat subuhnya. Makin banyak, makin sedikit. Banyakan mana sholat Jumat dengan sholat subuh? Itu rahasianya Pak. Kalau ingin urusan beres mah gak usah kebanyakan mikir. Karena banyak mikir kurang zikir depresi. Tiap mikir jadi zikir. Dan zikir yang paling komplit itu sholat. Sholatnya di masjid. Nih kalau tiap subuh kayak gini nih Pak, barokah. Ada orang yang jogging 5 km kuat. Ke masjid 20 meter gak kuat. Katanya nunggu digotong oleh tetangga. Dan maunya paling depan di masjid itu Pak. Lebih depan dari imam. Kan sholat jenazah hadirin. Sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus pahalanya. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Kalau kita biasa sholat jamaah, mati malam-malam, mudah-mudahan seperti matinya orang dalam keadaan sholat, mudah-mudahan begitu. Karena lagi pahalanya sepanjang malam. Bu, ingin lihat lelaki Islam, lihat sholat Jumat. Ingin lihat lelaki beriman, lihat sholat subuh. Ingin lihat lelaki solehah, lihat sholatnya di rumah. Itu, kamu kena aja Pak kalau di rumah. Atau sarungnya pakai renda sana. Nah segitu aja. Udah jam 6 . Alhamdulillah. Ada manfaatnya gak nih ceramah teh? Terima kasih sahabat-sahabat di Facebook. Dahan ya. Ini yang nonton sangat banyak. Sampai jumpa dalam takdir yang akan datang. Baterai udah habis ya. Punten. Nah, maaf ya. Saya tiap pagi live di Facebook Pak. Abdullah Gimnastiar yang ada contreng birunya ya. Kajiannya sederhana aja gini. Yang dengan keseharian tapi mudah-mudahan isinya tauhid. Silakan disimak. Atau di radio masuk gak ke sini? Radio apa? Radio streaming ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Ini DKM saya berharap tiap subuh kayak ginilah. Ya. Saya senang sebetulnya kalau diundang ceramah subuh tuh Pak. Karena memotivasi orang sholat subuh. Gampang kok Pak, kalau mau urusan ditolong Allah mah sholat subuh. Biasanya kalau subuhnya bagus, nanti jadi gampang tahajudnya. Pokoknya rahasianya sholat subuh jamaah. Itu yang paling berat dan yang jadi kunci pembuka pertolongan Allah. Baru nanti tahajud. Insya Allah. Baik, kita akan tutup dengan doa ya. Tapi sebelumnya sedekah dulu sunnah pada subuh. Siapkan uangnya. Jangan pelit, hadirin, Allah tahu berapa rezeki yang Allah berikan ya. Sedekah itu seperti memadamkan api, Pak. Kira-kira dosanya ada dosa enggak? Sedikit atau banyak? Kalau diibaratkan air, kompor atau api unggun? Dosanya seperti api kompor atau api unggun? Api unggun atau kebakaran rumah? Kebakaran rumah atau kebakaran hutan? Kalau sedekah 2.000 kira-kira airnya segede apa? Sendok kecil gitu, Pak. Ya, jangan ragu-ragu sedekah itu ya. Semuanya kembali ke kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آيات كرسي kita sama-sama baca ayat kursi ya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الإخلاص الفلق الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Rabb. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dal Jalali Wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, ampuni kami ya Rabb. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar bisa menjauhi maksiat, agar bisa menghindari dosa. Kuatkan iman kami, ya Allah, agar tidak silau dan tidak diperbudak oleh duniawi ini. Kuatkan iman kami agar kami tidak diperbudak nafsu, syahwat, amarah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa taubatan nasuha, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka khusnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini benar-benar menjadi hamba yang yakin padamu, ya Rabb. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, rizki hanya yang halal barokah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Berikan nikmatnya istiqomah. Undang jamu kami semua di Baitullah, ya Allah. Haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma ja'alna hajjan mabrurah. Wasa'yan mashkur, wadanban magfur, watijaratan lantabur. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum al amwat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Wahai Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin ahli ibadah yang berakhlakul karimah, para pemimpin yang mencintaimu, ya Allah, yang mencintai kebenaranmu. Lindungi kami dari para pemimpin yang melupakanmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkahi lingkungan ini, ya Allah. Berkahi masjid ini, jadikan benteng bagi kemuliaan agamamu. Jadikan menjadi pemersatu umatmu. Jadikan jalan berkumpulnya hamba-hamba di sorgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada para ustaz, para ulama, guru-guru kami, para sesepuh. Kula maturaken nastu matur suwun sangat. Nggih. Semoga ada takdir kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.